Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-76 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-77 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun?" Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang mereka sembunyikan ataupun perkara-perkara yang mereka tampakkan? Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas, meliputi segala sesuatu. Allah taala berfirman, "Qad ahata bikulli syai'in ilma." Sungguh ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terlewatkan dari pengawasan, pengaturan serta na'am barakallahu fikum pantauan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun dari kalangan makhluknya yang berupaya atau mampu untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena pengetahuan seorang hamba, ilmu hamba atau ilmu manusia itu terbatas. Seseorang misalkan dia mengetahui yang di depannya tapi belum tentu mengetahui yang di belakangnya. Paham ya? Seseorang terkadang mengetahui yang samping kiri, belum tentu tahu samping kanannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, nah, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Wa na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-mufassirun ayaf'aluna kull hadhihi al-jara'im? Apakah mereka mengerjakan seluruh kriminalitas atau kejahatan-kejahatan ini? Wala ya'lamuna anna Allah, dalam keadaan mereka tidak mengetahui bahwasannya annallaha ya'lamu jami'a ma yakhfunahu wa ma yudhhirunahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa-apa yang mereka sembunyikan dan apa-apa yang mereka nampakkan. Jadi mereka yang tampakkan, perbuatan mereka yang mereka tampakkan maupun yang sembunyikan, Allah telah tahu. Bahkan kalau kita telusuri hewan yang berada di dalam lautan, lautan yang paling dasar sana ya, di dalam lautan tersebut kemudian di malam yang gelap gulita, di bawah batu hitam, hewan tersebut warnanya pun juga hitam. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala tahu, mengetahui juga. Karena apa? Karena walaupun sekecil apapun binatang ataupun semua makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Adapun kita bagaimana? Kita ya barakallahu fikum, misalkan berjalan di muka bumi ini di kegelapan yang gelap gulita tanpa cahaya, mungkin tidak mampu karena pengetahuan hamba terbatas. Oleh karena itu, tidak selayaknya kita seorang hamba menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang Yahud. Perilaku ritual mereka, perbuatan mereka tidak mencerminkan sedikit pun rasa syukurnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini berikutnya. Allah taala, Allah telah berfirman ayat yang ke-78, "Wa minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun." Perhatikan ini. Ternyata kalau ditelusuri, orang-orang Yahudi sendiri ada yang bodoh gitu loh. Tidak tahu bacaan, tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Karena ummiyun itu makna asalnya adalah alladhi la yaqra' wa la yaktub. Yang tidak bisa membaca, tidak pula menulis. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini, "Wa minhum," di antara mereka orang-orang Yahud, ada sekelompok yang mereka ummiyun. Nah, "la ya'lamuna al-kitaba," mereka tidak mengetahui tulisan, tidak pula mengetahui bacaan. "Illa," melainkan sekedar apa? "Amaniya," melainkan sekedar sangkaan-sangkaan belaka. Paham ya? Sangkaan-sangkaan yang rusak. "Wa inhum illa yadhunnun," tidak pula melainkan itu hanya kedustaan-kedustaan atau sangkaan-sangkaan belaka yang tidak ada unsur kebenaran. Karena apa? Seperti itu keadaannya orang Yahud. Nah, barakallahu fikum. Itu di antara mereka. paham ya? Namun pada asalnya mereka juga ada yang cerdas, ada yang pandai, punya ilmu, tapi tidak mau beramal, sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini tafsir dari ayat yang ke-78, wa minal yahudi jama'atun yajhaluna al-qira'ata wal kitabata. Dan termasuk orang-orang Yahud ada sekelompok jamaah yang mereka bodoh terhadap tulisan, kemudian juga bodoh terhadap bacaan dan juga tulisan. Dalam artian bagaimana? Tidak bisa menulis, tidak pula membaca. Naam. Wala ya'lamuna at-taurata wa ma fiha. Dan mereka juga tidak mengetahui apa itu Taurat dan apa yang terkandung di dalamnya. Min sifatin nabiyillahi wa rasulih, berupa sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma 'indahu min dhalik illa, dan apa-apa yang ada pada mereka yang mereka miliki melainkan apa? Illa akadzib. Illa akadzib wa dhununun fasidah. Dan tidaklah mereka memiliki melainkan sekedar kedustaan-kedustaan dan juga sangkaan-sangkaan yang rusak. Wallahu a'lam. Inilah orang-orang Yahud, sehingga mereka terkadang berani lancang ya. Sudah kita jelaskan berkali-kali bagaimana mereka lancangnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkadang menuduh tangan Allah terbelenggu, terkadang menuduh Allah taala fakir, banyak sekali. Naam, wallahu a'lam. Dan juga terkadang mengatakan Uzair itu anak Allah, ya kan? Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah dan yang semisalnya. Namun Allah taala tidak diam. Allah taala sudah menjelaskan bahwasanya apa? Nah, bahwasanya ucapan-ucapan mereka itu adalah ucapan-ucapan orang kufur terdahulu. Nah, mengenai keadaan orang-orang Yahud dan Nasara, ketika orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, bahwasanya Nabi Isa itu anak Allah. Kemudian orang-orang Yahud juga mengatakan apa? Uzair ibnullah. Uzair itu anak Allah. Nah, kemudian Allah taala mengatakan dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl, yang menandingi atau menyamai dengan ucapan orang-orang kafir terdahulu. Nah, mengatakan Uzair anak Allah, orang Yahud. Kemudian orang-orang Nasara mengatakan apa? Isa anak Allah. Wallahualam. Padahal Allah taala telah menyatakan apa? Lam yalid wa lam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah lah zat yang maha tunggal. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun atau tidak ada satu pun yang setanding atau sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan di sini. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman dan juga kabar buruk terhadap orang-orang Yahud. Allah taala ayat yang ke-79 dari surat Al-Baqarah, "Famailun lilladheena yaktubuna al-kitaba bi-aydihim, thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila, famailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun." Maka kecelakaan, famailun ini doa kejelekan, wail halak kecelakaan, nah kebinasaan. Fawailun, maka kecelakaan dan kebinasaan, lil ladzina yaktubuna al-kitaba, bagi orang-orang yang mereka menulis al-kitab, yang mereka menulis nam al-kitab bi aydihim, dengan tangan-tangan mereka. Kemudian apa? Summa yaqulun, kemudian setelah mereka menulis, mereka mengatakan hadza min indillah, tulisan ini sumbernya dari Allah. Kata mereka tadi ini ya, tulisan-tulisan yang mereka tulis pada sebuah kitab, namun kemudian mereka mengatakan ini tulisan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi tsamanan qalila. Nah, agar mereka memperjualbelikan tulisan tersebut, barakallahu fikum, nah dengan harga yang sangat sedikit. Jadi mereka seperti ini keadaannya. Akhirnya Allah taala juga memberikan kabar buruk lagi. Fawailun lahum, maka kebinasaan untuk mereka, mimma katabat aydihim, dari apa yang mereka telah menulis dengan tangan-tangan mereka, atau dari apa-apa yang tangan mereka telah menulisnya. Fawailun lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi orang-orang yang mereka telah atau dengan penghasilan mereka yang mereka peroleh dari apa memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kedustaan mereka berdusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala padahal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya muqabil, agar mendapatkan imbalan. Di balik itu apa? Segelintir daripada dunia. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun fahalakun wa wa'idun shadidun li ahbari as-su'i min al-yahud. Maka kebinasaan dan juga ansaman, hukuman yang sangat keras, ansaman yang sangat keras li ahbar, bedakan ya, ahbar dengan ruhban. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ahbar itu adalah ahli ilmunya orang Yahud. Orang alimnya orang Yahud. Kalau Nasara, ruhban. Paham ya? Nah, ruhban itu adalah pendetanya orang Nasara. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu seperti itu. Ini ahbar wa ruhban. Ahbar itu ahli ilmunya orang apa? Yahud. Orang alimnya orang Yahud, namanya ahbar. Nah, tapi ruhban itu adalah pendetanya orang Nasara. Ya, nah, kita lihat sini. Fahalakun wa wa'idun syadid. Maka kebinasaan serta ancaman yang sangat keras li ahbari su'i, untuk para ahli ilm yang jelek, dalam artian bagaimana ya, yaitu para ulama jelek yang dari kalangan orang Yahud, minal Yahud, dari kalangan orang Yahud, alladzina yaktubuna alkitab bi'aydihim, yang mereka menulis kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka. Summa yakunun, kemudian setelah menulis tersebut mereka mengatakan hadza min indillah, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukhalifun, padahal yang ditulis tersebut menyelisihi lima anzalallahu ala nabiyhi Musa alaihi salatu wasalam, menyelisihi terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Berarti mereka membuat kedustaan, membuat istilahnya itu kalam yang palsu itu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum, menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Hati-hati seperti ini. Nah, karena zatilah Qur'an kitab ya, al-yahud wa nasara, mereka itu biasanya sudah gitu, menyembunyikan kebenaran, membuat samar apa kebenaran seperti itu. Nah, barakallahu fikum, kemudian menyembunyikan kebenaran. Ya ahlul kitab, lima talbisun al-haqqa al-batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun, wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, diperingatkan wahai ahlul kitab. Nah, wahai ahlul kitab al-yahud wa nasara, lima talbisun al-haqqa al-batil, kenapa kalian mencampur adukkan dengan kebenaran dan kebatilan? Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun, gitu kan? Kemudian kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian tahu. Karena aslinya mereka berilmu gitu loh, paham ya? Cuman ilmu mereka tidak ada manfaatnya karena tidak beramal. Al-ilmu bil amal apa? Kasyajaratin la thamarata laha. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Paham salah itu ya? Wa na'am barakallahu fikum. Jadi perlu berhati-hati, jangan keliru dalam memahami seperti ini. Kita lihat di sini. Naam. Summa yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Tulisan-tulisan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukhalifun lima anzalallahu ala nabiyhi Musa alaihi salatu wasalam. Dalam keadaan tulisan tersebut menyelisih apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada nabinya Musa alaihi salam. Tujuannya apa? Kok berani-beraninya melakukan hal tersebut? Liyakhudhu fi muqabil hadza aradud dunya. Aradud dunya. Ya, tujuannya agar mereka mengambil dengan apa? Imbalan perbuatan ini segelintir dari dunia. Inilah yang berbahaya sekali. Betapa banyak orang bergelimpangan ketika datang fitnah, baik fitnah dunia atau semisalnya, sebabnya apa? Kok mereka bergelimpangan sedikit daripada dunia ini? Sebagaimana hadis yang tidak asing lagi di telinga kita. Hadisnya siapa? Abu Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan badirul bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabiu dinahu bi 'aradin minad dunya. Ini sebabnya. Sehingga Rasulullah sudah memberikan arahan terlebih dahulu, badirul bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, fitanan, sebelum datang sebuah fitnah. Fitnah macam-macam. Bisa fitnah yang sifatnya bentuknya ujian, bala, malapetaka, fitnah dunia, fitnah perempuan, dan yang semisalnya. Nah, kemudian apa? Gambaran fitnah tersebut kata Rasulullah, kaki ta'in lailin mudlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Bagaimana? Malam yang gelap gulita tersebut, nah barakallahu fikum, fitnah yang sangat dahsyat tersebut, yang bisa mengombang-ambingkan orang, paham ya? Yang semula apa? Semula berada di atas daratan yang datar yang lurus, yang luas, akhirnya tergambar. Paham ya? Masuk ke dalam jurang. Waliyahzubillah. Nah, sebabnya apa? Sebabnya kita lihat sini. Akibat atau yang ditimbulkan dari fitnah yang sangat dahsyat tersebut. Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafirah. Pagi harinya masih mukmin, sorenya sudah menjadi kafir. Cepat sekali. Cepat sekali kan? Paginya masih mukmin, masih ahlu sunnah sunni salafi belajar sama kita lagi misalkan. Sorenya sudah menjadi apa? Kafir waliyahzubillah. Hati-hati seperti itu. Paginya sunni, sore hizbi. Jangan. Yang seperti ini bunglon. Allah ustaz. Seperti ini dilarang ya barakallahu fikum. Tapi harus memiliki prinsip yang kuat. Ya ini fitnah. Digambarkan seperti apa ini tadi? Yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Pagi harinya dia masih keadaan beriman. Sore harinya sudah menjadi kafir. Sebabnya dunia nanti. Kita lihat. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Dan sore harinya dia dalam keadaan apa? Beriman, paginya kafir. Cepat sekali prosesnya itu kalau kita telusuri. Nah, semula berjenggot, berjubah, kalau ketemu kita senyum-senyum, paham ya? Tapi lama-lama ternyata baru kemarin misalkan ya, dalam artian dalam waktu yang sangat singkat sekali karena dunia yang dia cari, akhirnya apa? Langsung jenggotnya bersih, celananya sudah isbal, enggak pakai apa lagi? Enggak pakai jubah atau pakaian syar'i lagi. Waliyadzubillah. Fitnah. Paham ya? Kata Rasulullah, ya bi'u dinahu bi'aradun dunya. Dia menjual agamanya, menjual manhajnya, menjual akidahnya dikarenakan apa? Mengharapkan segelintir daripada dunia. Bukan banyak, sedikit saja. Paham ya? Kalau banyak sih masih mending, sedikit, cuma sedikit. Paham ya? Gara-gara satu kerdus Indomie langsung menjadi apa? Agamanya berubah dari agama Kristen misalkan atau agama Katolik. Banyak terjadi ya, kristenisasi dan semisalnya itu. Yang biasanya dilanda adalah di kampung-kampung yang apa yang kebanyakan orang miskin. Nah, awalnya dikasih enggak di dakwai oleh syekh, awalnya kasih dulu. Nah, setelah mereka mulai memuji, menyambut dan semisalnya baru dimasuki apa pemikiran-pemikiran akhirnya murtad dan itu. Waliyadzubillah, hati-hati. Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Karena perbuatan mereka tadi, karena harapan mereka ada segelintir dari dunia tadi, akhirnya mereka memalsukan kalam Allah Jalla wa'ala, falahum uqubatun muhlikatun, maka bagi mereka hukuman yang membinasakan bisababi kitabatihim hadal batila biaidihim, dengan sebab penulisan mereka terhadap kebatilan ini di, yang dilakukan dengan apa tangan-tangan mereka, ini sebabnya. Jadi hati-hati, barakallahu fikum, ini memalsukan kalam Allah Jalla wa'ala. Mengatakan ini datangnya dari Allah Ta'ala, padahal bukan. Nah, menyelisih apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam yang ada dalam Taurat. Nah, murah Yahud waliyahubillah. Walau maqubatun muhlikatun bisababi ma ya'khudunahu fil muqabil minal malil haram karishwati wa ghairiha. Maka layak bagi mereka mendapatkan hukuman muhlikah, hukuman yang membinasakan, dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang mereka ambil berupa upah. Nah, barakallahu fikum, yang mereka ambil upah minal mal dari harta yang haram karishwah. Apa rishwah? Harta sogokan atau suapan. Paham itu ya? Atau yang semisalnya. Padahal ini jelas-jelas ya, apalagi nah barakallahu fikum hafizakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan apa? La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Nah, Allah Ta'ala melaknat orang yang menyuap dan yang suap. Kemudian yang apa? Wasyahid bainahuma atau wasyahidai. Yang menyaksikan transaksi suap menyuap, perantaranya itu juga kena. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu berhati-hati dalam masalah seperti ini. Ini adalah sunnatul Yahud, adalah prinsip atau jalannya orang-orang Yahud yang mereka berupaya nah barakallahu fikum menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang licik dan juga cara-cara yang tidak layak. Nah, dengan terkadang mereka menyelisih, terkadang mereka membantah, terkadang menolak, terkadang membikin dengan ayat-ayat atau membikin kalam-kalam yang palsu seperti ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu sebagai peringatan untuk kita semuanya, jangan sampai kita ikut andil melestarikan atau menyebarkan hadis-hadis palsu, karena di balik itu sangat berbahaya sekali. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadisnya barakallahu fikum Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Na'am kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami', atau lafaz yang lain. Dalam hadisnya siapa itu? Salaman Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa lafaznya itu? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar, ini lafaznya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah, maka sungguh hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Maksudnya bagaimana? Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat hadis palsu. Paham ya? Menyebarkan hadis palsu dan semisalnya. Jadi ketika kita misalkan berada di zaman yang penuh dengan teknologi yang canggih, media sosial yang banyak seperti ini, jangan semua artikel-artikel yang kita jumpai langsung kita sebarkan, dicek dulu hadisnya sahih enggak, lemah atau palsu. Kalau hadisnya palsu, kita ikut nyebarkan, hati-hati. Berarti kita ikut andil melestarikan hadis palsu. Utlubul ilma walau bisin, misalkan. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ilmu apa? Paham ya? Ilmu apa di sana? Bukan ilmu akhirat, ilmu dunia mungkin, tapi hadisnya palsu. Kemudian hadis yang lain, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada keimanan. Yang mana? Tanah air yang mana dulu? Tidak sembarangan. Paham ya? Itu juga hadis palsu, banyak sekali. Kemudian juga hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang para pedagang. Yang dibikin oleh para pedagang, pedagang terong waktu itu ya. Itu yang masyhur ya. Nah, bahwasanya kata mereka, nah, diperintahkan untuk membeli terong. Karena badinjanya terong itu telah direkomendasikan oleh para nabi, direkomendasinya. Bayangkan tuh. Tujuannya biar laku terongnya itu loh. Paham ya? Nah, karena apa? Karena yang namanya hadis palsu seperti itu. Paham ya? Terkadang juga hadis palsu yang dibawakan oleh orang ZT-nya jamaah tabligh apa itu? Man kharaja fi sabilillah 40 yawman faka'annahu kadza wa kadza kadza wa kadza. Atau semisalnya itu. Barang siapa yang khurus keluar di jalan Allah Ta'ala, maksudnya keluar khurus itu, paham ya? Nah, selama 40 hari maka sungguh dia telah mendapatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Fadhail-fadhail atau keutamaan-keutamaan yang tidak ada asalnya. Nasrullaha assalamat al-afiyah di dunia wal-akhirah wa nasrullaha an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Cukup sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.